Qala Syekh rahimahullah qawluhu wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'iman law aw lahwan fadhu ilaiha, apabila mereka melihat perniagaan atau permainan-permainan, mereka akan menuju kepadanya bersegera kepadanya. Ayah kharaju minal masjid, mereka akan bubar dan menuju keluar dari masjid itu. Hirsan ala zalikallah, karena antusias untuk mendapatkan permainan ataupun ke hal-hal yang perniagaan. Watilka tijarah, dalam urusan jual beli. Watarakul khairah, mereka tinggalkan kebaikan. Watarakuka qa'imah, dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri takhtubun nas, berdiri berkhutbah di hadapan manusia. Wadhalika fi yaumi jum'atin bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas idh qadima al-madinata 'ayrun tahmilu tijarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat sedang berkhutbah di hadapan kaum muslimin, tiba-tiba datang satu rombongan kafilah dagang yang membawa hasil yang mereka jual beli. Falam masami an-nasu biha, ketika kaum muslimin mendengarnya, wahum fil masjid, itu sedang dalam keadaan mendengarkan khutbah, infaddu minal masjid, mereka bubar keluar dari masjid. Wa tarakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub, mereka tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah. Isti'jalan lima la yanbaghi an yasta'jila lahu, ingin bersegera kepada apa yang sebetulnya tidak pantas untuk mereka bersegera. Watarku adab, dan tidak pula dengan beradab. Ini sebagian orang, bahkan disebutkan tinggal beberapa orang di antara sahabat-sahabat itu, di antaranya Abu Bakar Siddiq yang masih berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qawluhu qul ma indallahi minal ajri was-thawab, katakanlah wahai Nabi bahwa apa yang di sisi Allah itu baik pahala dan ganjaran, liman lazamal khair, untuk orang-orang yang senantiasa menlazimi bersayani bersama kebaikan. Wa sabara nafsahu ala ibadati rabbih, dan dia menyabarkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Khairun minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada al-lahu dan daripada at-tijarah, permainan-permainan dan perniagaan-perniagaan. Dia sabarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah, duduk mendengarkan tausiah ataupun khutbah, itu lebih baik daripada allahu wa minat tijarah. Allati yang wa in hasala minha ba'dul maqasid, walaupun dengan perniagaan tersebut ataupun tijarah tersebut mereka mendapatkan sebahagian dari niat dan tujuan-tujuan mereka, fa inna dzalika qalilun munafas, dan itu semua, tapi itu semua adalah sesuatu yang sedikit dan seruh. Mafutun mufawitun li khairil akhirah, menghilangkan, membuat orang itu kehilangan kebaikan akhiratnya. Walaysa sabru ala ta'atillahi mufawitan li rizqi, dan padahal tidaklah mungkin kesabaran untuk taat kepada Allah. Orang yang sabar berbuat kebaikan, orang yang sabar di atas ketaatan, orang yang sabar ini sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak akan mungkin hal-hal ini akan menghilangkan rezekinya. Tidak akan mungkin dia akan kehabisan uang, kehabisan harta dengan dia bersedekah. Tidak akan mungkin dia kehabisan waktu dengan dia mengerjakan sholat dengan sempurna. Dan dia tidak akan mungkin kehabisan hal yang lainnya, ketenaran, kalaupun dia duduk kehilangan kemuliaan dengan duduk dia bersabar di dalam majelis zikir. Fa inna Allah khairur raziqin, karena sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Faman ittaqallaha razaqahu min haitsu la yahtasib, siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, tidak dia perhitungkan. Nah, Allah berikan dia jalan keluar, Allah berikan dia rezeki, walaupun itu mungkin dapat mungkin dibandingkan dengan orang lain sedikit, tetapi dia merasakan puas, merasakan kaya, merasakan apa yang dia butuhkan terpenuhi. Bahkan mungkin dia punya sisa dari yang diberikan oleh Allah, yang dia kalau dibandingkan dengan orang lain itu sedikit, dia masih bisa bersedekah untuk urusan akhiratnya. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Dia dahulukan upaya dia untuk menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Banyak hal-hal yang seperti ini diungkapkan oleh beliau, disebutkan dalam riwayat-riwayat, kata-kata hikmah dari ulama-ulama terdahulu. Seperti Allah menyatakan, wahai Bani Adam, sibukkan urusnya dirimu dengan urusanku, dalam artian beribadah kepadaku, aku akan mencukupi kamu. Mereka yang ini dia betul-betul tenggelam dalam urusannya ibadah kepada Allah, Allah akan mencukupi dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa fi hadhihi al-ayat fawaidu 'adidatun. Ya, di dalam ayat ini terdapat banyak faedah, di antaranya minha anna jum'ata fariidhatun 'ala jami'il mu'minin. Jumat, salat Jumat itu wajib atas setiap mukmin. Yajib 'alaihim sa'yu 'alaiha. Wajib dia untuk bersegera kepadanya. Mubakkiran, dalam keadaan berpagi-pagi. Bahkan dibagi oleh Rasulullah waktunya itu jadi beberapa bagian, yang jam-jam waktu-waktu pertama itu seperti orang yang berkorban dengan unta atau ini badina, yang kedua mungkin dengan yang lebih ringan kambing, kemudian yang ketiga yang berikutnya seperti dia berkorban dengan seekor ayam atau dengan telur. Nah, menunjukkan tingkatan-tingkatannya. Makin pagi, makin yani artinya makin awal dia datang ke dalam ke masjid, itu semakin besar pahalanya. Nah, wal mubadarah wal ihtimam bisyaniha, bersegera dan memperhatikan urusan dia, mulai dari membersihkan dirinya. Nah, makanya di para sahabat memperhatikan masalah ini sampai dalam urusan potong kuku, itu sudah mereka mulai. Sebelum mereka berangkat ke masjid, sudah bersih-bersih kuku, kaki, tangan, dan yang lain-lainnya. Mereka perhatikan, mereka bersihkan. Bahkan disebutkan dalam hadis Anas, setiap pekan. Hari ini setiap Jumat mereka membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya. Apalagi dalam riwayat, wajib untuk orang yang sudah ihtilam mandi untuk sholat Jumat. Kemudian menggunakan harum-haruman. Ya, bahkan di pagi harinya, ya, majelis yang walaupun itu majelis zikir, seandainya itu melalaikan dari sholat Jumat ataupun untuk mendengarkan khutbah Jumat, tidak boleh. Apalagi yang lain ketika di dalam Jumat mungkin sholat Jumat atau mendengarkan khutbah dalam keadaan kita mengantuk, ya, tidak memahami apa yang disampaikan oleh khatib. Ini termasuk hal yang menunjukkan tidak adanya ihtimam bisyaniha. Kalau diambil dari ayat ini, berarti itu menunjukkan bersegera dan punya perhatian terhadap urusan Jumat ini perkara wajib. Dan ketika orang itu dalam keadaan dia lalai, tidak mendengarkan khutbah, itu termasuk hal-hal yang di luar, yaitu melanggar. Nah, tidak punya perhatian terhadap. Nah, ini kita mungkin sering, karena ada capaian malamnya mungkin begadang atau dalam urusan lain. Ini artinya kita berusaha untuk mengingatkan diri-diri kita punya perhatian terhadap urusan Jumat dan sholat Jumat bersegera. Nah, kemudian wa minha faedah yang lainnya, annal khutbatain yaumal jum'ah faridatan. Dua khutbah di hari Jumat itu, sholat Jumat itu dua hal yang wajib. Yajibu hudhuruha, wajib pula untuk dihadiri. Li'annahu fasara dzikra huna bil khutbatain. Atau fusira dzikr, ditafsirkan oleh para ulama dzikir dalam ayat ini wa dzikrullah katsira, itu dengan dua khutbah. Fa amara Allah bil mudhi ilaihi wasa'yu lahu. Allah memerintahkan kita untuk bersegera melangkah atau menuju kepadanya dan bersegera untuk mendengarkan khutbah ini dengan siap. Mungkin dengan segar kita artinya punya perhatian. Nah, wa minha masyru'iyyatun nida' li yaumil jum'ati wal amru bih. Disyariatkannya, syariat ini bisa wajib, bisa sunnah memanggil, ini azan pada hari Jumat dan ada perintah. Wa minha an-nahyu anil bay' wa syira' ba'da nida'il jum'ah. Larangan untuk nida' dari jual beli setelah adzan Jumat. Nah, ini beliau mungkin secara umum ya, yang dimaksud adalah adzan yang kedua. Ini ketika khatib sudah naik mimbar. Ini tidak lagi boleh mereka jual beli. Nah, wa tahrimu dzalik, bahkan diharamkan. Nah, wa madzaka illa li annahu yafutul wajib wa yashghal atau wa yashghal anhu. Ini karena kenapa diharamkan jual beli? Padahal itu perkara yang mubah. Bahkan mungkin ini ada manfaatnya, walaupun dalam kondisi tertentu. Nah, ini gugur. Ya, wa madzaka illa li annahu yafutul wajib wa yashghal anhu. Karena ya, hal itu bisa menghilangkan perkara, membuat lolos kehilangan perkara yang wajib dan menyibukkan seseorang dari hal yang wajib tadi. Walaupun dalam kondisi tertentu, pengharaman ini tidak berlaku, misalnya ketika dia tidak mendapatkan pakaian. Nah, dan orang khatib sudah naik mimbar dan dia harus menutup auratnya, maka dia harus membeli pakaian dan itu jadi wajib dia untuk melakukannya. Demikian pula kalau misalnya sedang ini tentang di masa-masa ketika sulit air, nah mau tidak mau dia harus membeli dan ternyata khatib sudah naik mimbar, wajib dia. Nah, ini dalam kondisi yang demikian boleh ya. Qala fadalla dzalika ala anna kulla amrin walau kana mubahan fil asl idza kana yansha anhu taqwiyatan wajib taqwiyatu wajibin fa innahu la yajuzu fi tilkal hal. Nah, ini menunjukkan pula bahwa semua perintah atau semua perkara, kalaupun itu adalah mubah hukum asalnya, makanya apabila dia ini muncul darinya, kalau menyebabkan hilangnya perkara yang wajib, ini perkara yang berat, yang besar dari itu, maka tidak boleh dalam kondisi yang demikian. Dan ya, ada rumah fasil muqaddam ala jalbil masalih, ini diantaranya. Dan rumah fasil hilangnya perkara yang wajib, karena kita ingin cari keuntungan, cari. Nah, ini masalahnya itu ditinggalkan, mungkin termasuk di dalam kaidah-kaidah tersebut. Begitu pula hal yang lainnya. Apalagi, ini punya perhatian kita. Nah, buat kita para pembimbing, para pendidik, orang tua, mudaris. Nah, sebisanya kalau misalnya hari Jumat adalah hari libur, jangan sampai ya. Nah, ini santri menjadi lalai, kemudian dia tambah ngantuk, tambah tidak segar untuk Jumatan. Ya, nah, walaupun memang boleh, tidak mesti hari-hari seperti itu yang apa namanya libur dimanfaatkan banyak hari yang lain untuk bisa di apa namanya. Yang penting mereka tidak lalai, tidak luput dari ibadah. Ini juga, nah, buat kita untuk ta'awun, untuk saling mengingatkan dan saling artinya. Nah, menjaga kita yang punya anak di sini, nah, tetap diingatkan, ya, punya aksesnya ataupun apa namanya, para pembimbing juga mengingatkan tetap, nah, jangan sampai walaupun mereka punya ini segar fisiknya, tapi ngantuk dan lainnya ini, nah, ya, Jumatan terlambat ataupun apa, ini tidak selayaknya. Nah, wa minha al amru yang turu yang enam dihuduri al khutbatain, perintah untuk menghadiri khutbah dua khutbah yaumul jumaah wa damu man lam yahdurhuma, dan celaan untuk orang yang tidak menghadirinya. Nah, rugi dia tidak menghadiri khutbah tersebut. Wa man la yatiya, kehilangan keberuntungan dia. Allah menyebutkan wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di sini menunjukkan kalau dia tidak hadir dalam khutbah tersebut, dia akan tidak mendapatkan keberuntungan. Wa man lazama dzalika al-insat lahum wa min lazimi dzalik, dan konsekuensinya ataupun yang kelazimannya kalau dia hadir, dia harus diam memperhatikan. Wa minha annahu yanbaghi lil 'abdil muqbil 'ala ibadatillah, dan seharusnya seorang hamba itu yang menghadap ini kepada untuk beribadah kepada Allah waktu dawain nafs li huduril lahwi wa tijarat wa syahawat. Nah, di saat-saat ada dorongan dari nafsu, dari jiwa untuk mendatangi ya, hal-hal permainan-permainan, perniagaan-perniagaan ataupun syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsunya. Ayyadzukuraha bima indallahi minal khairat. Dia harus mengingatkan, dia harus memaksa, dia harus menekankan pada nafsunya untuk selalu ingat apa yang ada di sisi Allah dari kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Wa ma li mu'sir ridahu al-hawa. Dan apa yang ini dan juga apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Nah, mereka ini buat kita semua, teguran buat kita. Walaupun mungkin apa kerjaan kita banyak, tapi sebisa mungkin kita membagi waktu. Bagi waktu ini jeda antara mungkin bisa membuat kita kembali segar, sehingga ketika kita berada dalam khutbah mendengarkan khutbah Jumat, tetap bisa kita menangkap atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Wallahu'alam bishawabnya. Banyak sebetulnya hukum-hukum tentang Jumat, tapi disebutkan oleh beliau sebagian ini sudah cukup. Bagi yang jelas di dalam ayat khutbah itu kata mereka para ulama dilakukan sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir surat al-Jum'ah walillahil hamdu wassana. Subhanallah.